kita buka ya beberapa penjelasan yang jauh terkait dengan ini atau hal-hal lain karena terkait dengan Eid yang mungkin ada hal-hal problem yang mungkin diperjelas. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, coba. Mereka ketika meyakini mazhab itu, mazhab Syafi'i boleh dimajukan dari Allah, mereka meyakini sah. Kami katakan tadi bahwa sulit dihindari pada waktu itu. Dari satu sisi sulit. Namun kita mengatakan yang lebih hati-hati, sekarang jika kita memilih mau beramal untuk diri kita, atau kita ingin menasihatkan kepada kaum muslimin, kita nasihatkan lebih hati-hati, itu tadi, 2 hari sebelum Eid, atau maksimal 3 hari sebelum Eid, karena itu ya yang kita dapatkan secara jelas-jelas ada contohnya dalam dalil seperti dijelaskan tadi. Ya. Kenapa kita sulit mencari pendapat mazhab Syafi'i? Karena ana sendiri sering memikirkan hadis Abu Hurairah tadi. Mutafaq alaih cerita tentang pria jelma setan itu. Itu kan dikisahkan 3 malam berturut-turut ya. Nah, sudah banyak kurma di situ. Itu kan ada kemungkinan kurma itu sudah terkumpul sebelumnya, ya kan? Boleh jadi sudah terkumpul 4 hari masuk. Ada kemungkinan itu ada. Makanya sulit memang. Cuma ini dalam hal kehati-hatian. Untuk kita pilih bagi kita beramal, kita keluarkan 3 hari maksimal sebelum Eid yang dicontohkan oleh Ibnu Umar wallahu a'lam. Nah, yang lain. Saya boleh menerima zakat fitrah jika diberi oleh pengurus masjid di dekat rumah anak. Jika anda miskin, boleh. Apa tadi kriteria miskin? Ya, ekonominya, penghasilannya rata-rata dalam per bulan itu tidak cukup dan ringan. Jadi dalam setahun 12 bulan itu tidak cukup. Terlalu kurang. Itu miskin. Untuk kebutuhan primer dan yang menjadi kriteria untuk kebutuhan makan dan minum itu yang layak. Untuk makan minum yang untuk makan yang layak yang sama dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Tetangga-tetangga sekitarnya di situ misalkan makanannya apa? Lauknya. Apa misalkan? Yang layak misalkan apa? Telur misalkan gitu kan. Ya, ada telur, jadi nasi, telur, ada sayur misalkan. Itu sudah rata-rata di wilayah itu yang layak umuman. Maka itu yang jadi ukuran. Jika ternyata makannya hanya nasi kering, tidak ada selama ini ya palingnya terkadang ada tempenya, tidak ada telurnya misalnya. Terkadang ada telur, terkadang tidak, itu kan berarti tidak mampu. Yang katakan alhamdulillah saya cukup. Ya. Selalu makan dulu. Apa kita makan? Ya nasi. Ada sayurnya tidak? Ada telurnya? Ya terkadang ada, terkadang tidak. Lebih sering tidak ada. Itu namanya tidak cukup. Karena semua tetangga-tetangga di situ, masyarakat situ, ya. Itu yang konsumsi mereka itu. Nah, berarti kan termasuk miskin di tengah-tengah masyarakat yang ada itu. Itu bisa dipahami. Nah, belum lagi misalkan kebutuhan pakaian untuk dia ataukah dengan bersama keluarga yang ditanggungnya itu sebenarnya tidak terpenuhi atau kekurangan itu semua menunjukkan miskin. Nah, apakah zakat fitrah tersebut boleh saya teruskan kepada yang ana kira lebih butuh daripada saya? zakat fitrah itu ketika diterima oleh seseorang dan dia berhak, ya, dan dia berhak, maka artinya itu jadi miliknya. Bukan nih? Terserah. Kalau sudah jadi miliknya, terserah. Dia mau makan, dia mau jual untuk jadi uang, kemudian setelah itu untuk beli pakaian, perabot, atau dia mau berikan kepada orang lain yang dia pikir lebih butuh, terserah, terserah. Yang penting kalau memang merasa diri bukan tergolong miskin, jangan diterima, karena cara penyaluran. Nah, jelaskan kepada orang yang berikan kepada dia itu bahwa saya bukan orang yang berhak. Ya, saya bukan orang yang berhak. Nah, kemudian tunjukkan, berikan kepada fulan. Ilah, dia memang mesti diberikan kepada dia. Ya. Atau dititip sama saya meneruskan. Artinya dia yang berhubungan saya, tapi saya bantu, saya sampaikan nanti, tidak masalah. Nah, begitu. Zakat profesi, ya, dari fatwa ulama, ya, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya itu tidak ada. Zakat profesi itu tidak ada dalilnya. Di masa Nabi ada profesi, ya kan? Ada profesi. Tetapi tidak ada yang namanya zakat profesi, yakni ditarik dari penghasilan profesi itu sekian persen, itu tidak. Tetapi apabila seseorang punya penghasilan dari profesinya, dia punya gaji, misalkan dia karyawan atau profesi apalah, dia punya penghasilan, maka penghasilan dia, uang yang dia dapatkan itu, jika ada yang berlebih dari kebutuhan darurat dan primernya dia, atau dia bersama keluarga jika sudah berkeluarga, sehingga itu ditabung, disimpan, mengendap, dan tidak tersentuh, karena memang lebih, kelebihan, artinya dia kaya, dengan makna ini, dan itu mencapai nisab 595 senilai dengan harga nisab perak 595 gram. Maka nanti keluar zakatnya jika sudah sempurna satu periode itu yang ada. Selamat. Nah. Mana yang didahulukan, mengqada puasa wajib Ramadan atau puasa Syawal? Mana yang lebih utama, puasa wajib atau puasa sunnah? Jawabannya puasa wajib. Mana yang lebih butuh untuk segera ditunaikan agar lepas tanggung jawab, kewajiban ataukah sunnah? Kewajiban jika tidak tertunaikan, ditunda sampai masuk Ramadan berikutnya dan tidak tertunaikan, padahal tidak punya udzur, berdosa. Puasa sunnah jika tidak ditunaikan, tidak berdosa. Berarti jawabannya dahulukan puasa wajib. Bahkan sepertinya pendapat yang terkuat menyatakan jika punya utang puasa Ramadan yang belum diqadha, kemudian mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia tidak bisa masuk, ya, dia tidak bisa masuk dalam golongan yang meraih keutamaan yang disebutkan pada hadis bahwa dia telah berpuasa setahun. Hadis man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Perhatikan hadisnya, man shoma ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan, apa maksudnya puasa Ramadan? Apa makna Ramadan? Satu bulan Ramadan itu maksudnya. Ramadan itu satu bulan maksudnya. Ramadan artinya dari awal sampai akhir. Tsumma kemudian atba'ahu, dia ikuti setelah puasa satu bulan Ramadan, sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamil dahr itu senilai seperti puasa setahun. Karena 6 hari, ya, 6 kali 10 satu amalan dinilai 10 minimal. 6 kali 10 berapa? 60. Satu bulan Ramadan 10 kali 10. Hah? Berapa satu bulan 30. 30 kali 10 300. 300 tambah 60 360 hari itu satu tahun. Itu hitungannya. Jadi hadisnya menunjukkan puasa satu bulan penuh, kemudian lafaznya jelas, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal. Berarti selesaikan dulu Ramadannya, baru kemudian Syawal. Itu yang dapat keutamaan. Nah, yang lain. Ya, silakan. Mendekat. Mendekat lagi. Yang pertama, apakah boleh diberikan kepada orang yang tidak sholat dan tidak puasa? Ini pembahasannya terkait dengan apakah orang yang tidak sholat masih muslim atau sudah murtad. Apakah orang yang tidak puasa, tidak puasa Ramadan, ya, sama sekali tidak sholat, tidak puasa, dia muslim atau murtad? Apabila diketahui orang itu menentang syariat sholat dan puasa, dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, puasa pun tidak wajib, berarti dia bukan muslim, bukan muslim, tidak boleh. Apabila orang itu sebenarnya meyakini bahwa sholat itu wajib, sholat di waktu wajib, puasa Ramadan wajib, tapi dia malas, bermalas-malasan, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang memvonis dia kafir, ya, musyrik, murtad. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak boleh. Tetapi pendapat yang lebih kuat mengatakan dia masih muslim, tetapi dia terjerumus dalam kekufuran kecil. Bahaya, dia bisa akhirnya nanti jadi benar-benar kafir. Tetapi dia hanya fasik, berarti dia masih tergolong kaum muslimin, hanya saja fasik, berarti masih berhak kan menurut pendapat ini. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana kita memastikan dia ini mengingkari atau karena malas. Kemudian di sana alhamdulillah masih banyak muslim yang sholat, yang puasa, ya, yang juga sama-sama berhak. Mending kita berikan orang-orang yang baik, yang sholat, yang puasa, mereka lebih pantas daripada orang yang berstatus ini. Maksudnya, dan tentunya lebih utama kita berikan kepada orang yang jelas tidak sholat dan puasa, sementara ini berisiko kan. Ya. Ada pun masalah ijab kabul ketika penyerahan zakat, harus dipastikan ini dari saya, ini dari bapak saya, ini dari, ya, ini harus diucapkan gitu, ijab kabul kepada penerima. Ini pak, saya serahkan zakat saya kepada bapak, tolong diterima. Ini dari ibu saya, ini dari saya. Jika tidak demikian tidak sah, tidak begitu. Tidak ada keharusan. Nah, tidak ada keharusan. Ya. Nah, tidak ada keharusan seperti itu. Jadi yang penting zakat itu kita sudah niatkan sesuai dengan aturan yang telah kita pelajari, ya, berat 3 kg atau penetapan pemerintah kita berapa, 4 liter, dan setelah kita coba bandingkan yang kurang lebih sama lah, ya. Nah, ketika diserahkan kepada para pemilik miskin yang berhak, nah, boleh jadi kita bawa satu karung sudah campur, sudah ada milik kita, ada milik istri misalkan kan, anak-anak, kita serahkan ini zakat yang keluar. Nah, tolong diterima. Nah, atau kita titip saja ke panitia, nanti panitia yang menyerahkan. Ataukah kita wakilkan ke seseorang, seseorang yang mengantarkan, ini ada zakat fitrah, ya, tolong diterima. Tanpa disebut namanya, sah, gampang. Karena Allah Maha tahu, Allah Maha tahu itu zakat siapa. Yang penting zakat itu sesuai aturannya dan satu kepada yang berhak. Begitu. Bisa dipaham ya? Nah. Oh iya, tidak masalah kalau itu. Di pengurus masjid, di panitia, yang tentunya mereka catat. Mereka catat, tidak masalah. Nah, itu kan terkait dengan warga-warga di sekitar masjid itu yang menyalurkan zakatnya, itu pendataan, ya, itu bagus. Nah, ini punya siapa? Dicatat. Ini zakatnya ini sekian, ini zakatnya ini sekian. Nah, data itu harus ada, karena amanah. Kalau tidak didata ya, malah khawatir nanti kan, ada yang tercecer, ada yang ya kan? Ya, itu nggak masalah. Nah, beda dengan permasalahan yang tadi. Yang tadi itu yang ketika diserahkan ke orang yang berhak, tidak dituntut harus seperti itu. Jika disampaikan bahwa ini zakat dari ini ya masalah. Tapi kalau kemudian dikatakan juga tidak diijab kabul begitu bahkan tidak sah, ini yang jadi masalah. Kalau mau disebut zakat apa ini dari saya, ini dari ibu saya, masalah. Tapi jangan katakan yang tidak mengijab kabul begitu secara persis dianggap tidak sah, nah, itu yang saya maksud tidak. Ya begitu. Bisa dipahami. Ya. Nah. Ya. Hah? Dibayarkan dalam bentuk uang, ada dua mazhab sekarang ulama. Nah, tentang zakat fitrah. Mazhab Ahmad, Imam Ahmad, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Malik mengatakan tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang dalam arti sampai ke tangan fakir miskin dalam bentuk uang. Itu menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik tidak bisa. Ada sebagian ulama mengatakan boleh. Ya tanpa tentunya yang lebih hati-hati tiga imam ini. Nah, jadi kami sarankan kalau seandainya dikumpulkan dalam bentuk uang, tetap ketika disampaikan ke fakir miskinnya, tetap diserahkan dalam bentuk beras meskipun ketika dikumpulkan dalam bentuk uang, tapi yang penting ketika sampai ke fakir miskin, upayakan dalam bentuk beras, ya, sehingga terhindar dari ini tadi, resiko ini tadi. Adapun nanti fakir miskin yang butuh pakaian dan yang lainnya kan dia bisa jual berasnya, terserah dia nanti. Nah, itu istilah yang ada, wallahu a'lam. Adapun masalah kadar nilai tertentu yang diberikan kepada seseorang bahwa fakir miskin ini fulan misalkan. Pulang sekian, apakah ada batasnya? Tidak ada. Nah. Ya. Yang penting kadar yang diberikan itu memang kadar yang termasuk dalam porsi yang mengenyangkan untuk dimakan. Karena kalau itu sampai kepadanya dalam porsi sedikit sekali yang dimakan tidak kenyang, ya tidak berguna, tidak menjadi tokmatan lim. Di masakin tujuannya untuk makan, fakir miskin yang mengenyangkan, kalau ternyata sedikit sekali dan itu ternyata ketika dimakan tidak kenyang dia makan, ya berarti kan tidak tercapai maksud. Ya. Yang biasanya ya panitia berusaha untuk menyampaikan menyebutkannya secara merata. Mungkin yang memperhitungkan jumlah keluarga fakir miskin ini tentunya beda, yang keluarganya lebih banyak, yang keluarganya lebih sedikit, kan begitu. Nah, dalam rangka untuk itu supaya lebih adil. Dan itulah mungkin salah satu maslahat adanya kepanitiaan, bisa dibagikan secara lebih merata, disesuaikan dengan kebutuhan keluarga-keluarga yang miskin itu. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ini. Ya. Nah, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.